salah. Tak tahu apa yang ku rasa, cuma ingin bahagia. Ku lakukan segala cara untuk membuat dia jatuh cinta sampai tak. Susah senang tak apa untuk dapatkan cinta, walau aku harus berpura-pura. Inikah namanya virus, virus cinta yang bisa membuat aku gila. Nekat laku sandiwara, sering terpaksa ku berdusta, sadar tapi ku tak berdaya. Melakukan yang tak biasa seperti budak cinta. Ku lakukan segala cara untuk membuat dia jatuh cinta sampai tak ada lagi kata terpikir hanya dia. Pahit manis ku rasa, susah senang tak apa untuk dapatkan cinta, walau aku nekat lakukan apa saja, walau harus bersandiwara. Sering terpaksa ku berdusta, sadar tapi ku tak berdaya. Melakukan yang tak biasa seperti sering terpaksa ku berdusta, sadar tapi ku tak berdaya. Melakukan yang tak biasa seperti budak cinta. Seperti